Menemukan dirimu adalah karunia kehidupan terindah. Saat jiwa hilang dan terluka, kau hadir tenangkan resah jiwa. Menemukan dirimu adalah karunia kehidupan termega. Setiap detik waktu yang berlalu harum semerbak dengan namamu. Meski aku jauh tak bisa menyentuhmu, bayangan tentangmu hapus segala dukaku. Cinta engkau hadir, cinta engkau dekat, cinta memaksaku hadirkan segala tentangmu di hatiku. Warna dunia kan berubah, hitam putih di wajahnya, tangis tawa luka sepi, cinta kan abadi selamanya. Meski aku jauh tak bisa menyentuhmu, bayangan tentangmu hapus segala dukaku. Cinta engkau hadir, cinta engkau dekat, cinta memaksaku hadirkan segala tentangmu. Meski aku hapus segala dukaku, cinta engkau hadir, cinta engkau dekat, cinta memaksaku hadirkan segala tentangmu selamanya. Menemukan dirimu adalah karunia kehidupan terindah. Setiap detik waktu yang berlalu harum semerbak dengan nama.